masih kecil sangat lucunya, setiap orang menyenangi. Setelah dewasa mulai membuat kesusahan orang tuanya. Apalagi bila dia semakin tua, makin banyak kebutuhannya. Mengganggu membuat sedih dan berani menentang. Yang kecil menyenangkan, yang sedang bikin puyeng. Yang gede minta ampun, bikin geleng. Thank you.